الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqh al-muyassar fi dhab al-kitab wa sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, masih dalam pembahasan seputar memerdekakan budak. Min ahkami al-idqi, di antara hukum yang berkaitan dengan memerdekakan budak. Yajuzu al-ishtiraku fil 'abdi wal amati fil milki, diperbolehkan berserikat dalam kepemilikan seorang budak lelaki dan budak wanita dalam kepemilikannya. Bi ayyamlikahu aktsaru min syakhsin, di mana seorang budak dimiliki oleh lebih dari satu orang. Hal ini diperbolehkan. Misalnya dua orang, keduanya membeli seorang budak, sehingga budak itu milik dua orang, atau milik tiga orang, atau milik empat orang, atau milik lima orang. Sama halnya seperti barang, seekor sapi milik dua orang, berserikat dalam hal kepemilikan diperbolehkan, baik budak laki-laki, demikian pula budak wanita. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam al-Islam Allah Jalla wa'ala membolehkan seseorang yang memiliki budak wanita untuk menggaulinya, berhubungan dengannya. Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan tentang sifat al-mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Dan orang-orang yang menjaga dan memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istrinya dan budak wanitanya, maka yang demikian tidak tercela. Maka diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk berhubungan dengan budak wanita, namun tidak disebut menikah, disebut at-tasarri. Dan wanita budak tidak disebut zaujah, dan ia disebut sariyah. Namun apabila seorang budak wanita dimiliki oleh dua orang atau lebih, dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka tidak diperbolehkan satu pun dari mereka untuk menggaulinya. Tidak diperbolehkan. Bahkan dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, tidak adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Beliau mengatakan, لا نعلم خلافا بين أهل العلم في تحريم وطء الجارية المشتركة. Kami tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama tentang diharamkannya menggauli seorang budak wanita yang dimiliki oleh selain satu orang. Yani dua orang atau lebih. Maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana apabila seorang budak wanita memiliki suami. Suami dari kalangan budak pula. Maka tidak diperbolehkan bagi tuannya untuk menggaulinya. Karena wanita budak tersebut memiliki suami. Yang kedua, idza a'taqa syakhsun nasibahu fi 'abdin mushtarakin faqad a'taqa nasibahu min hadzal 'abdi. Apabila seseorang memerdekakan bahagiannya terhadap seorang budak yang dimiliki bersama, maka berarti bahagian dia telah terbebaskan dari budak tersebut. Jadi misalnya ada seorang budak dimiliki oleh dua orang. Maka si A dan si B yang memiliki budak ini, si A memerdekakan miliknya. Dia memiliki 50% dari budak tersebut. Berarti budak ini setengahnya sudah merdeka. Tapi masih setengahnya lagi berstatus sebagai budak. Nah, ketika si A membebaskan budak ini dari bahagiannya, berarti setengahnya masih berstatus sebagai budak karena si B belum memerdekakan budak tersebut. Maka kata beliau, wa amma nasibu syarikihi, adapun bahagian dari temannya yang belum dibebaskan, fa in kana al-mu'tiqu musiran ataqa nasiba syarikihi min al-'abd. Apabila yang membebaskan tadi, yaitu si A, dia orang yang memiliki kelapangan harta, dia punya kelebihan harta, dia bisa membebaskan seluruhnya, maka dia membebaskan bahagian temannya tersebut dari perbudakan. Jadi misalnya si A mengatakan pada si B, ya, dengan menilai budak ini harganya berapa. Misalnya budak ini di pasaran berharga 20 juta rupiah. Si A berarti memiliki 10 juta. Si B memiliki 10 juta. Maka si A memerdekakan budak ini. Dia membebaskan jadi perbudakan. Berarti masih tersisa separohnya. Yaitu 10 juta milik si B. Nah, kata beliau, apabila si A memiliki kemampuan, maka dia membeli separuh tersebut kepada si B untuk membebaskan budak ini dari seluruh perbudakan, dari statusnya sebagai budak secara menyeluruh. Dia beli kepada si B. A mengatakan kepada si B, saya beli 10 juta. Nih, saya kasih kamu 10 juta sehingga yang 10 juta separuh dari budak tersebut sudah menjadi milik saya, lalu dia membebaskannya. Ini yang sepantasnya dia lakukan. Wa quwimat alaihi hissatu syarikihi, dan diukur atau dinilai bagian dari temannya tersebut, seperti yang kita contohkan tadi. Misalnya dia di pasaran seharga 20 juta. Wa dafa'a lahu qimah, lalu dia membayar kepada serikatnya, kepada temannya tersebut, nilainya. Kalau itu senilai 10 juta, maka dia membayarnya 10 juta rupiah. Itu kalau ada perbudakan maksudnya. Kalau ada perbudakan. Nah, jangan sampai disangka bahwa di Indonesia ini ada perbudakan, jual beli budak. Bahkan ada yang menyangka bahwa pembantu rumah tangga itu budak. Ini tidak benar. Sekarang tidak ada perbudakan. Sekarang tidak ada perbudakan. Atau di Malaysia. Mana orang Malaysia ini? Banyak budak di Malaysia kan. Hah? Tapi di Malaysia budak maksudnya anak-anak ya. Anak kecil. Nah, perbudakan tidak ada. Taib. Ini kalau yang membebaskan tadi si A tadi punya kemampuan untuk membayar pihak si B, lalu dia bebaskan orang tersebut dari perbudakan secara menyeluruh. Amma idza kana asy-syarikul mu'tiqu mu'siran ghaira musir. Adapun jika temannya yang membebaskan ini, yaitu pihak si A, kesulitan, dia tidak punya uang untuk membebaskan separohnya untuk dia berikan kepada temannya. Ghaira musir, dia bukan orang yang lapang hartanya untuk dia membayar pihak temannya tersebut. Fala ya'tiqu nasiba syarikihi, sehingga dia tidak mampu untuk membebaskan bagian dari temannya tersebut. Dia enggak bisa membayar si B. Maka apa yang dilakukan? Kata beliau, wa yas'al 'abdu fi tahsili qimati nasibi hadha syarik. Maka budak ini karena dia tinggal separoh, ya, perbudakannya tinggal separoh tubuhnya, maka dia berusaha untuk mencari yang senilai dengan separohnya tersebut dari yang dimiliki oleh temannya yang membebaskan dirinya dari perbudakan itu. Berarti kalau 10 juta, nah budak ini dia berusaha mencari gimana caranya supaya dia mendapatkan uang 10 juta untuk dia berikan kepada si B, lalu dia bebas dari perbudakan. Dia bebas dari perbudakan. Nah, apakah dengan cara bekerja? Dia bekerja. Atau misalnya ada yang ingin menanggungnya. Sudah, saya tanggung kamu. Ini ambil 10 juta. Atau ada yang ingin memberi pinjaman kepadanya. Intinya dia berusaha mencari 10 juta sisa, separuh dari tubuhnya untuk dia bebaskan dari perbudakan. Naam, fa yu'taqu ba'da taslimi ma 'alayhi, sehingga dia dibebaskan setelah dia menyerahkan yang separuhnya tersebut. Wa yakunu fi dhalika kal mukatab, sehingga statusnya dia seperti budak mukatab. Seperti budak mukatab, yaitu budak. Ah, kenapa ini? Masih hujan air, belum peluru. Barakallahu fiik. Sehingga dia statusnya seperti budak mukatab. Budak mukatab nanti akan dijelaskan, yaitu budak yang di mana tuannya akan membebaskan dia apabila dia mampu mengumpulkan uang yang disepakati. Tuannya mengatakan kepada budaknya, jika kamu mampu mengumpulkan uang sebesar 50 juta rupiah, kamu bebas. Tumuk hadap. Nah, wa dalilu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fa kana lahu malun yablughu thaman al-'abdi. Qawima 'alaihi al-'abdu qimata 'adlin." Barang siapa yang membebaskan budak yang dimiliki bersama bahagian dia pada budak tersebut, dan dia memiliki harta yang mencapai nilai dari budak itu, separohnya, maka budak tersebut dinilai berapa harganya, ya, dengan adil, qimat adil, dengan adil, tidak dikurangi, tidak pula dilebihkan. Fa'a'ta syuraka'ahu hisasahum. Lalu dia memberikan kepada yang berserikat bersamanya, teman-temannya yang berserikat dalam memiliki budak tersebut, bagian-bagian mereka. Misalnya budak tersebut milik 5 orang. Nah, dia sudah membebaskan dirinya, maka dinilai 4/5 ini berapa nilainya, lalu dibagikan secara merata masing-masing dari milik mereka dari budak tersebut. Wa ataqa alaihi al-'abdu, sehingga budak itu sudah menjadi orang merdeka. Sudah menjadi orang merdeka. Wa illa faqad ataqa minhu ma ataq. Namun jika tidak, yang tidak mampu orang ini untuk membayar yang lainnya yang senilai dari harga budak tersebut, maka dia telah menjadi orang merdeka bahagiannya. Apa yang telah dibebaskan itu, dia merdeka dari sisi itu. Namun tidak menyeluruh. Namun tidak menyeluruh. Dan diupayakan untuk dimerdekakan bahagian-bahagian yang lainnya. Yaitu dengan cara budak tersebut berusaha mencari cara mengumpulkan uang. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa nasiban aw syaqisan fi mamlukin, barang siapa yang membebaskan bahagiannya dalam berserikat pada seorang budak, fa khalasuhu alaihi fi malihi in kana lahu malun, maka solusinya agar dia bisa membebaskan budak itu secara menyeluruh, maka apabila dia memiliki harta, maka dia membayar dengan hartanya kepada teman-temannya tersebut yang berserikat bersamanya dalam memiliki budak. Wa illa quwima alaihi, namun jika tidak, maka dinilai sisa dari harga budak tersebut, fastus'iya bihi ghaira mashquqin alaihi. Fastus'iya bihi, yani dia diminta untuk mencari harta, mencari yang senilai dengan sisa dari dirinya yang belum dimerdekakan. Ghaira mashquqin alaih, yang tidak menyebabkan dia merasa berat, yang tidak memberatkan dirinya. Yani dia berusaha mencari yang mudah baginya untuk membebaskan diri dari perbudakan. Wa dhahir anna dhalika yakunu bi ikhtiyaril 'abdi, dan yang zahir bahwa ini kembali kepada hamba budak tersebut, apakah dia tetap berusaha membebaskan dirinya secara menyeluruh atau dia tetap berstatus budak 4/5 misalnya, atau budak setengah, adapun setengahnya dia telah merdeka, terserah dia apakah dia ingin membebaskan dirinya secara menyeluruh. Dan tentunya itu yang menjadi harapan seorang yang namanya budak, dia mengharapkan dirinya menjadi orang yang merdeka, bebas dari perbudakan. Maka biasanya seorang budak berusaha untuk membebaskan dirinya secara utuh. Nah, namun itu kembali kepada pilihan budak, apakah dia ingin membebaskan dirinya atau tidak. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita bahas, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.